الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله عزني الله وإياكم وبارك الله فيكم. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Ad-Da'u wad-Dawa lil Imam Syaikhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Baik, sebelumnya telah kita masuki pasal tentang dharar adz-dzunub. Kejelekan mafsadah yang ditimbulkan oleh dosa seseorang. Telah disebutkan oleh Malik rahimahullah ta'ala contoh-contoh yang sangat banyak dari umat-umat terdahulu yang mereka binasa karena sebab dosa-dosa mereka. Yang sebelumnya mereka adalah orang-orang yang mulia, sebelumnya adalah orang-orang yang berbahagia di dunia, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika mereka melakukan pelanggaran, melaksanakan perbuatan dosa-dosa, maka Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka, menghinakan mereka. Baik. Berikutnya qala rahimallahu qala al-Imam Ahmad حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا صفوان ابن عمرو قال حدثني عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير عن أبيه قال لما فتحت قبرص ففرق بين أهلها. Kisah dari perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum dan generasi setelahnya, para tabi'in. Mereka mendakwahkan Islam, menyebarkan Islam kepada orang-orang kafir dari berbagai negeri. Di antaranya mereka sampai ke sebuah negeri Kubrus, yang sekarang namanya Ciprus, bahasa Inggrisnya Ciprus. Ini sebelah selatannya negeri Turki, ya. Sebelah selatan negeri Turki, kepulauan kecil, ya, yang dahulu merupakan kekuasaan kerajaan Romawi, kekuasaan kerajaan Romawi. Ya. Mereka mulia, mereka adalah orang-orang yang didaya ketika itu, ya. Negeri Romawi, negeri adidaya. Ya. Maka ketika ditaklukkan negeri Kubrus tersebut, ya, Siprus, kemudian dibagi-bagi, ya, para tawanan, orang-orang kafir dari penduduk negeri Siprus tersebut, ya, dibagi-bagikan, ya, dibagi-bagikan tawanan-tawanan tersebut. Fabaka ba'duhum ila ba'din, dalam keadaan terhina, dalam keadaan mereka mengalami kesusahan yang sangat, ya, menangis di antara mereka, ya, terhina mereka yang sebelumnya digdaya, ya, negeri adidaya, negeri Romawi, ya, ketika itu tidak ada lawannya, ya. Kemudian ditaklukkan oleh orang-orang Arab yang sebelumnya para pengembala unta, para pengembala kambing, ya, orang-orang yang dianggap lemah, ya, kurang makannya, kurang pakaiannya, tidak punya tempat tinggal yang bagus, ya, orang-orang Arab, ya, tempat tinggalnya dari tanah, ya, pakaiannya dari kulit, ya, makanannya dari gandum yang didapat dari negeri orang lain, tidak bisa numbuhkan gandum sendiri, ya. Maka penduduk Siprus tersebut saling menangis, ya. Qala ra'aitu Abu Darda, maka Abu Nufair mengkisahkan, aku melihat Abu Darda, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sahabat yang mulia, dalam keadaan terduduk bersendirian dan menangis. Melihat kondisi orang-orang Romawi tadi, ya, yang sedang tertawan, dibagi-bagikan, ya, menangis satu dengan yang lain, Abu Darda menangis juga, ya, padahal beliau yang mengalahkan mereka, yang menundukkan mereka, ya, tetapi ikut menangis. Tapi sebelumnya Kubrus ini juga salah satu daerah yang pertama kali pasukan muslimin menyerang sebuah negeri dengan mengendarai kapal, ya, dalam kisah Ummu Milhan, ukhtu Ummu Sulaim, ya, saudarinya Ummu Sulaim, yang dalam kisahnya beliau termasuk salah satu orang yang pertama kali berperang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mengendarai kapal, ya, yaitu ke negeri Kubrus ini, ya. Nah, di antara kisahnya ini, ketika telah ditaklukkan negeri Kubrus tersebut, tawanannya dibagi, ghanimahnya dibagi, maka penduduk Kubrus yang semula ikut Romawi, ya, saling menangis. Maka Abu Nufair menyatakan, aku melihat Abu Darda dalam keadaan duduk bersendirian dan juga menangis. Fakultu ya Abu Darda, ma yubkika fi yaumin a'azzallahu fihi al-islam wa ahlahu. Maka aku heran, aku bertanya kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, Uwaimir ibni Amir radhiyallahu ta'ala anhu, apa yang membuatmu nangis? Apa yang membuat dirimu menangis pada hari yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam, memuliakan orang-orang Islam dengan mengalahkan musuhnya orang-orang kafir dari Romawi? Seharusnya hari bahagia, ya, hari yang kaum muslimin menang, menaklukkan sebuah negeri, ya. Faqala waihak ya Jubair, ma ahwanal khalqa 'alallahi idza ata'u amrahu. Maka Abu Darda menyebutkan sebab tangisan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Wahai Jubair, betapa rendah, betapa ringan, betapa rendahnya makhluk di mata Allah Subhanahu wa taala, kapan? Idza ata'u amrahu, ketika mereka menyepelekan, ketika mereka menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Betapa rendahnya seorang makhluk di mata Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menyia-nyiakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Qala baina hiya ummatun qahiratun dhahiratun lahumul mulku. Taraku amrallahi fasaru ila ma tara. Yakni sebelumnya mereka ini, orang-orang Kubrus ini, orang-orang Romawi adalah satu kelompok bangsa yang qahirah, ghalabah, ya, menang terhadap musuh-musuhnya, menaklukkan negeri-negeri yang lain, Romawi itu, ya, ghahiratun, ya, menang dari musuh-musuh yang lain, ya, adidaya, ya, digdaya, tidak ada yang mengalahkan, lahumul mulku, mereka memiliki kekuasaan, punya kekuasaan, akan tetapi taraku amrallah, mereka meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Datang utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, menyeru kepada kemuliaan, menyeru kepada Islam. Mereka tidak menerimanya, ya. Mereka menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka fasaru ila mataro, maka ketika mereka meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kamu lihat hasilnya sekarang, ya. Akibatnya meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti yang kamu lihat ini, ya. Sebelumnya mereka ini adalah sebuah bangsa yang adidaya, ya. Memiliki kekuasaan yang kuat, ya. Senantiasa menang dalam peperangannya. Akan tetapi ketika mereka menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah hinakan mereka, ya. Mereka takluk, tunduk di bawah kaki orang-orang Arab yang sebelumnya adalah pengembala unta, pengembala kambing, ya. Tidak tahu strategi perang, tidak tahu persenjataan perang, ya. Yang mereka ketahui unta dan kambing, ya. Akan tapi ketika mereka berpegang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, berpegang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah muliakan mereka, ya. Allah muliakan mereka, ya. Maka siapapun kita, ya, apapun, ya, keadaan kita, ketika berpegang teguh, berpegang dengan sebenarnya syariat Allah Subhanahu wa taala, maka pasti, ya, kemuliaan pasti akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, siapapun orangnya, ya, apapun kedudukannya, ketika dia menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka pasti, ya, kehinaan, ya, akan mendapatkan kesengsaraan dunia dan di akhiratnya, ya. Taib, maka itu di antara bentuk doror daripada dosa, ya. Menghinakan seseorang, bahkan tidak hanya satu orang, satu kaum, ya, satu bangsa, satu negeri, ketika mereka berbuat maksiat, maka Allah hinakan mereka seluruhnya, ya. Taib, maka itu pelajaran yang besar, ya. Dosa itu menghinakan pelakunya. Dosa itu merendahkan pelakunya sendiri, bukan orang lain, ya. Dirinya sendiri, ya. Cepat atau lambat, sadar atau tidak, ya. Maka pasti akan menghinakan pelakunya. Nasallallahul afiyah. Taib, qala rahimahullah wa qala Ali ibn al-Ja'ad. Qala amba'ana Su'bah an Amr ibn Murrah. Qala samitu Abul Bakhtari yaqul. Akhbarani man sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul lan yahlikan nasu hatta yu'dharu min anfusihim. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia tidak akan binasa, manusia tidak akan dihukum, manusia tidak akan dibinasakan sehingga mereka diberi uzur terhadap diri-diri mereka. Mereka diberi uzur. Tapi disebutkan maknanya dalam Aunul Ma'bud, yakni hatta lam yabqa lahum uzrun bi ahliha. Hatta lam yabqa lahum uzrun bi izharil haqqi lahum. Hatta lam yabqa lahum uzrun bi izhari al haqqi lahum. Diberi uzur, ya mereka tidak akan dibinasakan, tidak akan dihukum. Berbuat dosa, berbuat maksiat, tidak akan diberi hukum. Sampai nampak al-haq itu pada dia. Ya. Kalau dia sudah tahu, sudah paham, ini dosa, tapi dilakukan lagi, ini maksiat, tetapi dikerjakan lagi, ya. Ini mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dilakukan lagi, ya. Sudah nampak al-haq itu, ya. Watarkuhumul amal bihi bila udhrin, ya. Nampak al-haq pada mereka, tetapi mereka tidak mau mengamalkan al-haq tadi, tidak beramal dengan al-haq bila udhrin, tanpa udhur, wala mani'in, dan tanpa ada penghalang, ya. Maka ketika itu datang kebinasaan pada mereka. Pada ketika itu azab datang pada mereka. Ya. Yakni sampai tidak tersisa bagi mereka uzur. Bagaimana tidak ada uzur lagi itu? Yakni sudah dinampakkan al-haq ini tidak boleh, ini haram, ini dosa. Ya. Ini perbuatan yang terlaknat. Ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jelas al-haq itu pada dirinya. Ya. Sudah nampak di depan matanya, ya. Tetapi tarokahumul amal bihi, dia tinggalkan, tidak mau mengamalkan al-haq tadi, tanpa ada uzur, tidak ada uzur, tidak mau mengamalkan al-haq, tidak ada uzur, tidak ada penghalang, tidak mau menerima al-haq, ya. Tidak mengamalkannya, maka ketika itu manusia akan dibinasakan. Ya. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu tentang hadis ini, ya. Lan yahlikan nasu hatta yu'dharu min anfusihim. Manusia tidak akan dibinasakan sampai mereka diberi uzur terhadap diri-diri mereka. Diri-diri mereka diazab uzur. Kila wa kaifa dzak, ya. Dikatakan kepada Ibnu Mas'ud, bagaimana itu? Ya. Bagaimana uzurnya itu? Taib qala thumma tala radhiyallahu ta'ala anhu qawlahu ta'ala wa ma kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Al-A'raf ayat 5. Yakni sama seperti dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-A'raf ayat 5, wa ma kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Dan tidaklah ada seruan mereka, ya. Tidaklah ada pernyataan mereka, idja'ahum ba'suna, ketika datang azab kami kepada mereka, illa anqalu inna kunna zalimin, kecuali ucapan mereka, inna kunna zalimin, ya. Mereka ngakui, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim, ya. Kami adalah orang-orang yang zalim, maka pantas dapat azab ini. Sudah datang pemberi peringatan, sudah datang al-haq pada mereka, tetapi tidak mereka hiraukan. Yakni famakana qawlahum inda maji'il azab illal iqrar bizunub wal isa'ah. Famakana qawluhum inda maji'il azab illal iqrar bizunub wal isa'ah. Yakni tidak ada bagi mereka itu sebuah pembelaan, sebuah ucapan ketika datang azab pada mereka kecuali pengakuan terhadap dosa-dosa mereka. Ya, kami dulu berbuat dosa, sudah diperingatkan, sudah ditakut-takuti, tapi tidak diperdulikan. Ya. sudah diperingatkan, sudah diberi peringatan, tapi masih diulangi lagi. Ikrar bidzunub wal isaah, mengakui dosa-dosanya dan kejelekan-kejelekannya. Iya, dulu sudah diperingatkan, ya, tapi enggak tak pedulikan. Ya. Sudah dicegah, tapi aku enggak mau. Ya. Wa annahum haqiquna bil adzab alladzi nazala bihim. Dan pengakuan bahwasanya mereka memang pantas berhak mendapatkan azab tersebut yang menimpa mereka. Taib, ini makna riwayat lan yahlikan nasu hatta yu'dharu min anfusihim. Ya. Tidaklah manusia itu dibinasakan, diazab karena dosanya, kecuali setelah mereka diberi uzur. Ya. Diberi uzur. Ya. Baik, sebagaimana dalam ayat yang lain, kalau seandainya setiap dosa kita berbuat dosa langsung dihukum, ya, setiap kita berbuat maksiat langsung diazab, ya, maka tidak tersisa manusia di muka bumi ini. Walau ya'khidhullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Ya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala itu segera menghukum orang yang berbuat dosa, ma taraka min dhahriha min dabbah, ya, maka tidak ada di muka bumi ini seorang makhluk pun, binasa semuanya. Karena banyaknya dosa. Ya. Ini diantara sifat Allah Subhanahu Wa Taala Al-Halim, ya. Maha Hilm, ya. Maha Halim. Ya. Dimaksiati, ya. Sudah diberi peringatan, diturunkan Rasul, diturunkan Alkitab, tetapi manusia banyak yang berbuat dosa. Ya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak segera, tidak langsung mengazab mereka, ya. Diberi waktu supaya mereka kembali. Kalaupun diazab, kalaupun ditimpakan musibah, tujuannya apa? La'allahum yarji'un, ya. Sebagaimana dalam ayat dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un, ya. Telah nampak kerusakan di muka bumi, daratan dan di lautan, untuk menimpakan sebagian perbuatan mereka sendiri, ya, perbuatan tangan-tangan mereka sendiri. Tujuannya, kalau ditimpakan azab itu, ditimpakan sebagian dari usaha tangan mereka sendiri, la'allahum yarji'un. Semoga di antara mereka itu ada yang kembali, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dari perbuatan-perbuatan kerusakan tadi, ya. Berbuat kerusakan itu enggak semata-mata merusak alam, ya, merusak gunung, merusak lautan, enggak. Perbuatan dosa itu adalah bentuk pengerusakan di muka bumi, ya. Berbuat dosa, dosa itu bentuk kerusakan di muka bumi, ya. Dalam kisahnya Nabi Yusuf, ya, ketika saudara-saudaranya datang membawa, minta mendapat bagian jatah gandum, ya, jatah bahan makanan, ya, kemudian Nabi Yusuf mengambil barangnya saudaranya, ya, saudara kandungnya, ya, untuk ditahan, ya, kemudian barangnya raja tadi dibawa, dimasukkan ke, diganti, ya, di barangnya ditukar gitu. Nah, kemudian dipanggil mereka, saudara-saudaranya, kalian ngambil barangnya raja hilang, ya. Maka mereka menjawab, majikna linufsida fil ardi wa makunna sarikin, ya. Majina linufsida fil ard. Kami datang tidak ingin membuat kerusakan di muka bumi, ya. Wa ma kunna sarikin. Kami bukan pencuri, ya. Tapi perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mentakbir, ya. Kami datang bukan membuat kerusakan di muka bumi. Bentuk kerusakannya itu apa? Pencurian. Pencurian itu maksiat, ya. Pencurian itu kerusakan di muka bumi, ya. Wa ma kunna sarikin, kami ndak bukan pencuri, ya. Berarti pencuri itu sama dengan mufsid fil ard, ya. Pembuat kerusakan di muka bumi. Yakni maksiat itu sama dengan kerusakan di muka bumi, ya. Jadi kalau orang-orang berbuat maksiat itu di orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala ditegur, ya. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi, mereka jawabnya inna nahnu muslihun, kami berbuat baik, ya, kami memperbaiki, ya. Kami ngatur ini, ngatur itu supaya bumi baik. Itu pendapat mereka, ya. Itu pendapat mereka. Enggak sadar merusak di muka bumi itu dengan dosa, dengan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Ini manusia tidak akan dihukum sampai diberi udzur, ya. Baik, maka ketika kita masih pada masa udzur tadi, ya, maka kita gunakan, ya, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib qala. Wa fi musnadil imami Ahmad bin hadithi Ummi Salamah qalat. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzabin min indihi. Dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kemaksiatan itu nampak di umatku, ya, sudah kemaksiatan adalah suatu yang biasa, sesuatu yang wajar terjadi, ya. Tidak ada orang-orang yang mengingkari, tidak ada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, maka ammahumullahu bi'adzabin min indih, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka dengan mengazab secara umum, dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Azabnya menimpa seluruhnya, yang baik maupun yang jelek, yang soleh maupun yang toleh, semuanya kena azab. Faqultu ya Rasulullah ma fihim yaumaidin unasun salihun. Maka aku bertanya kepada Rasulullah, Hiran, ya. Ya Rasulullah, tidakkah ada di antara mereka pada hari itu orang-orang yang soleh, ya? Apa manusia itu jelek semuanya ketika itu, ya? Apa tidak ada orang-orang yang soleh di antara mereka? Qala bala. Maka Rasulullah SAW jawab, iya, ada di antara mereka orang-orang yang soleh. Faqultu fa kaifa yusna'u bi ulaik. Maka bagaimana yang diperlakukan kepada mereka, orang-orang yang soleh ini? Dia tidak berbuat maksiat, dia tidak berbuat dosa. Tetapi Allah mengazab secara umum, ya. Tidak dipilih-pilih, yang terkena hanya yang berbuat maksiat saja. Orang yang soleh tidak kena, tidak. Qala yusibuhum ma asoban nas. Tsumma yasiruna ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Maka Rasulullah SAW menyatakan, akan menimpa mereka, orang yang soleh tersebut, apa-apa yang menimpa manusia, yakni sama, mereka akan ditimpa oleh azab juga. Kemudian kembalinya mereka, ya, akhirnya mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka akan kembali kepada maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tidak sama, ya, orang yang soleh dengan orang yang toleh, ya. Walaupun secara zahir di dunia sama-sama dapat azab, ya. sama-sama mati karena musibah, ya. Tetapi tempat kembalinya berbeda. Tempat kembalinya berbeda, ya. Tidak sama orang yang baik dengan orang yang jahat, ya. Orang yang taat dan orang yang fasik, ya. Taib, maka ini dan mu'alif rahimahullah ta'ala akan terus menyebutkan banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memperingatkan kita dari doror adzunub, ya. Memperingatkan kita dari bahaya-bahaya dosa, ya. Yang itu semuanya akan menjadikan pelakunya orang-orang yang rendah hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu taufiqil jami' sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin ilahuna tafaddalu barakallahu fikum.